sedang haid itu boleh baca Al-Quran apa enggak? Terus Pak Ustadz menjawab boleh. Maka ayat ini la yamasu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Latanzilu. Saka sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala fi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning waqiah ya napa? La yamasuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora roh. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamasuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirane mereka. Mereka sing ahli istihate maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dari Jayapakan, Solo Selatan, Pak Ustaz. Oh ya, mari. Begini Pak Ustaz, hal ini sebenarnya sudah saya tanyakan, tapi karena belum paham saya tanyakan lagi. Saya pernah menanyakan kalau wanita yang sedang haid itu boleh baca Al-Quran apa enggak. Terus Pak Ustaz menjawab boleh. Terus Pak Ustaz menjelaskan memang dulu orang kafir menuduh kalau Al-Quran itu dibawa oleh setan diberikan pada Nabi Muhammad. Kalau enggak salah keterangan Pak Ustadz begitu. Apa tadi? Yang dibawa apa? Memang dulu Al-Quran itu dibawa. Pak Ustadz menjelaskan, memang dulu orang kafir menuduh kalau Al-Quran itu dibawa oleh setan diberikan pada Nabi Muhammad. Kalau enggak salah keterangan Pak Ustadz begitu. Terus Allah menegaskan, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Yang dimaksud yang disucikan itu malaikat, bukan wanita yang sedang haid. Itu dalam surat apa, ayat berapa? Karena orang yang saya ajak ngaji, belajar taksin, mengatakan kalau sedang haid tidak boleh baca Al-Quran. Terus saya jelaskan, malah dia balik tanya, di surat apa, ayat berapa yang membolehkan wanita sedang haid boleh baca Al-Quran? Saya belum jawab Pak Ustadz karena saya belum tahu. Terus ini saya tanyakan lagi pada Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, menyemir rambut dengan warna hitam dalam Islam tidak boleh. Alasannya apa Pak Ustadz? Karena semua yang dilarang itu pasti ada alasannya. Contohnya mencuri itu dosa, alasannya merugikan orang. Berzina itu juga dosa, alasannya karena seperti binatang. Terus kalau menyemir rambut warna hitam itu tidak boleh, alasannya apa Pak Ustadz? Terus pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz, ini titipan dari suami Pak Ustadz. Orang Islam itu memelihara anjing boleh apa enggak Pak Ustadz? Nah, kalau boleh suami saya ingin memelihara anjing. Itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayat la yamassuhu illal mutahharun. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ada notnya di situ? Tidak ada. Nah, itu la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, bukan dari Allah. Ada lagi yang mengatakan, orang-orang kafir, orang musyrik mengatakan bahwa Quran dibawa kepada Muhammad itu dibawa oleh setan, ya, dibawa oleh setan. Maka ayat ini la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Dalam tafsir diterangkan yang disucikan itu adalah para malaikat. Yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad bukan setan, bukan iblis, tetapi siapa? Malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Seperti juga yang membawa Taurat kepada Musa itu juga seperti yang dibawa wahyu kepada Nabi Muhammad sama yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi itu tidak ada hubungannya dengan hadas. Ada hubungannya dengan hadas. Ya, jangan malah tanya kalau memang orang menyentuh Quran itu boleh, mana dalilnya? Balik kamu. Mestinya yang tanya dalil itu orang yang mengadakan, yang membolehkan. Ya, kalau memang tidak ada, ya kalau memang urusan itu tidak ada, jangan tanya dalil. Tidak ada dalilnya, wong tidak ada. Ada larangannya mana? Enggak ada. Ya. Seperti kamu sholat maghrib. Sholat maghrib itu dikerjakan 4 rakaat, boleh enggak? Ada larangannya? Ada enggak larangannya sholat maghrib 4 rakaat? Enggak ada. Sholat subuh 3 rakaat, enggak ada larangannya. Maka jangan tanya larangan. Tapi kalau sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, jangan tanya larangan, tapi tanya ada tuntunannya apa tidak. Ada. Memang sholat subuh itu 2, sholat maghrib 3. Aja tekok larangan ya. Tidak ada larangannya, karena tidak ada larangannya terus kamu sholat subuh sakarepmu. Ya. Nah, adem-adem no, sholatnya rekaatnya oke, kan rodok sumuk. Bapaknya apa adem. Nah, ya. Nah, ketentuan, ibadah-ibadah ada ketentuannya. Maka kalau larangan membaca Quran itu memang ada larangannya di waktu haid, ya mesti ada larangannya. Kalau tidak ada larangannya berarti tidak dilarang membaca. Lah kalau sholat dan haid ada larangannya. Hubungan suami istri dalam haid ada larangannya. Yang baca Quran enggak ada larangannya. Ya. Itu ya. Nah, karena tidak ada orang yang meniadakan sesuatu, jangan ditanya dalil wong ora nengok. Teko larangane ndak ada dalilnya. Nah, kalau kamu yang mengatakan tuh ada larangannya membaca Quran, ditunjukno larangane ndi. Ya. Kalau larangannya itu layak masuk ilam taharun itu tidak ada hubungannya dengan hadas. Tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Nabi. Ya, sudah tuduhan-tuduhan yang menyampaikan Quran itu bukan malaikat tetapi setan. Ya, ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini juga itu deh. Apa ada larangannya? Ada. Ya, ketika itu, ya, ayahnya Abu Bakar. Pokoknya kalau pesan teng jenengan ya, nak maca Quran, syukur-syukur maknani ku anut Quran. Yeah. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujonane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Nek Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa fil haqqi nazal. Ya, wa qur'a sebutimu wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Qur'an. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran? Apa yang benar itu malam inzalul Quran? Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Dadi akhire kiai-kiai ku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdar apa? Masdar apa? Inzal. Mosok masdar mun mikir. Tapi nak diomongno insal kan saru. Nah yang mulanya kaya Jawa pintar. Malam tanzilul Quran. Tak jadi ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teki wong Jawa itu wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka yo repot, Pak. Jadi niku repot. Tugale kok ngene. Kula niku kadang yo mangkel lek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darane mufti kuwi sapa? Manusa kan. Jajal kowe sekarang kali-kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darane goblok ta? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftu nak ya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal. Mana ni? Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kowe misale dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok apa alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo mu'i, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ada ayat qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok ya, daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngene kok oleh. Jadi daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Ngono wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru wis Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Napa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufasir sing dadi geger. Mergo mufasir iku dhewe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahi mafud ila samait dunya. Nak tanzil iku cicilan songko samait dunya diturunno sesuai hasabil waqa'i, sesuai kejadian. Nah, sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul itu mesti ini tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane itu ya bener itu malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo qaf Allah mahfud ila samait. Ya, yeah. Tapi daripada salah paham. Ya apa? Biasa sudah dulu tu korang. Malah sekian Jawa tu alim-alim tenang. Jadi milih sana ke sodok sini, mulai setengah-tengah nampak malam. Saja ni lugat resminya ya tiga tadi nampak. Anzala, nazala, nazala. Yona tanzil karuan kata. Misalnya yang terkenal ni surat apa? Surat ya. Wa inna hula tanzilu. Pokoknya surat itu lah. Wa inna hula tanzilu. Sekarang sing wa inna hula tanzilu. Rabbil alamin nazala fi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu ya ning waqiah ya napa la ya masuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah mbok sebelah ndi ora roh iku nyekel mushaf iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la ya masuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud, Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nah sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeling dawuh Mbah Mun nak ulama-ulama tahqiq kayak saya Abi Bakar Sato, saya Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La ya masuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing lauh mahfud itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita. Sudah di kita iku ra tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing lauh mahfud itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing lauh mahfud itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lauh mahfud? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di lauh mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di lauh mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nape nyekel Quran gini apa? Wudu merko Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus ana apa? Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah ngutusane ayat, apakah dengan Quran ini terus kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfudz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfudz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong wis langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfudz. Ya Quran sing di Lauh Mahfudz itu istilah fi kitabim mak. Kamane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora sabuk gedhinge, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, di nur. Nah sing ora alim ya ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyer nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin kuwi dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Eleng-eleng ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfudz istilah apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Iku sing di Lauh Mahfudz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah karena yang di Lauh Mahfudz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiris, pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum itu ngerti ya. Jadi istilahnya tanzil anzala, serasa di masterno. Ya anzala.